kana ka'adli raqabah. Dari Sa'id bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man qata'a tamimatan, barang siapa yang memutus tamimah, memutus sebuah jimat, min insanin, dari seorang, memutuskan, melepaskan, kana ka'adli raqabah, maka dia seperti membebaskan seorang budak. Ayat yaitu artinya, kana lahu mithlu thawabi man a'taqa raqabatan. Artinya, ialah orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membebaskan budak. Barakallahu fikum. Rawahu Waqi'. Adapun Waqi' adalah Waqi' Ibnu Jarrah, thiqatun, imamun. Beliau adalah seorang yang thiqah. Ya. Kemudian walahu an Ibrahim, kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Dan datang dari Ibrahim, ialah Ibrahim An-Nakhai, thiqatun min kibaril fuqaha. Seorang yang thiqah, merupakan apa? Ulama kibar dari kalangan al-fuqaha. Beliau mengatakan, kanu yakrahuna tamaima kullaha, adalah mereka seluruhnya membenci tamaim. Ya, seluruhnya membenci tamaim. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dimaksud dengan tamaim. Syai'un yu'alakuna alal awlad yattaquna minal ain. Sesuatu yang digantungkan pada anak atau yang lainnya, kendaraan atau yang lainnya, dalam rangka untuk melindungi anak tersebut dari terkena penyakit al-ain. Adalah mereka seluruhnya membenci yang namanya tamaim. Baik tamaim tersebut minal Qur'an, terbuat dari ayat-ayat Al-Quran, wa ghairil Quran, atau selain dari Al-Quran. Yang dimaksud mereka adalah ashabu Abdullah ibn Mas'udin, ialah murid-muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Ini mereka yang membenci tamaim secara menyeluruh, baik minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Ialah ashab Abdullah ibn Mas'ud, murid-muridnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mereka dalam min syadatit tabi'in, merupakan pemuka-pemuka para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, makna al-atharaini ijmala, makna dua athar secara garis besar. Al-ikhbaru anna man azala an insanin ma yu'allikuhu ala nafsihi liddaf'il afati falahu minath thawabi mithla thawabi man a'taqa raqabatan minar riqa. Al-ikhbar, pemberitahuan. Sesungguhnya barang siapa yang menghilangkan dari seorang apa yang dia gantungkan kepada dirinya, dia menggantungkan, mengalungkan sesuatu kepada dirinya dalam rangka lidaf'il afat, untuk menolak kejelekan, untuk menolak suatu penyakit. Seorang menggunakan kalung atau menggunakan gelang atau mengalungkan sesuatu dalam rangka untuk menolak kejelekan dari dirinya. Orang yang menghilangkan hal yang seperti itu, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membebaskan budak dari perbudakannya. Barakallahu fikum. Dari sisi mana? Orang yang menghilangkan, memutus tamimah dari seorang, pahalanya disebutkan kana ka'adli raqabah, maka pahalanya seperti seorang yang membebaskan seorang budak. Kata beliau, ini alasannya. Li'anna hadzal insana sara bita'liqi tamaim musta'bidan li syaitan, fa idza qata'aha anhu azala anhu riqqa syaitan. Maka sesungguhnya manusia yang mereka mengalungkan sesuatu pada dirinya untuk menolak kejelekan, untuk mengangkat dari suatu penyakit, maka pada hakikatnya orang tersebut sedang menghambakan diri kepada syaitan. Orang tersebut sedang menjadi budaknya syayatin. Ini orang yang menggunakan jimat, yang menggunakan tamaim, ya, sesuatu yang digantungkan baik pada kendaraan, rumah, anak, dan yang semisalnya, tentunya dengan tujuan daf'ul afat. Maka pada hakikatnya orang tersebut sedang menghambakan diri atau sedang menjadi budaknya syaitan. Maka fa'idha qata'aha, maka apabila orang tersebut memutusnya, melepasnya, menghilangkan dari orang tersebut, maka sama saja dia seperti membebaskan orang tersebut dari budaknya syaitan. Sehingga disebutkan oleh Sa'id Ibn Zubair, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Barang siapa yang memutus tamimah, melepaskan, menghilangkan tamimah dari seorang, maka pahalanya seperti orang yang membebaskan budak. Kemudian selanjutnya, wa yuhka Ibrahim an-Nakhai an ba'di sadati tabi'in annahum yu'ammimuna al-man'a min ta'liqi tamaim walau kanat maktuban fiha Qur'anun faqat saddan li dhari'ah. Kemudian diceritakan dari Ibrahim an-Nakhai, sudah kita baca tadi, Ibrahim an-Nakhai thiqatun min kibaril fuqaha, dari ba'di sadati tabi'in, yang datang dari pemuka-pemuka para tabi'in, yang mereka itu adalah min ashabi Abdullah ibn Mas'ud, murid-murid pilihannya Abdullah ibn Mas'ud, bahwasanya mereka melarang tamimah secara umum, ya. Melarang tamimah secara umum. Walau kanat maktuban fiha Qur'anun, walaupun tamimah tersebut tertulis di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an saja. Seorang membaca, menulis ayat kursi di kertas, kemudian dijadikan apa? Tamaim, dikalungkan di kendaraan atau kepada anaknya dan yang semisalnya. Ini semua perkara yang dibenci. Apa alasannya? Yang pertama, sadzan di dzari'ah, dalam rangka untuk menutup celah yang akan mengantar kepada kesyirikan. Yang kedua pernah kita bahas, salam yarid dzalika anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang seperti itu tidak pernah datang contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak pernah datang contoh yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menggunakan tamaim yang di situ tertulis ayat-ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, yang ketiga kata para ulama al-ghalib, ya, pada keseringannya al-muta'alik, orang yang menggunakan kalung tadi yang di situ terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, la yahtarimuha, tidak memuliakannya, sehingga terkadang masuk ke tempat-tempat kotor, masuk ke WC dan semisalnya, dia dalam keadaan menggunakan kalung yang di situ terdapat tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya kata Asy-Syaikh rahimahullah, munasabatul atharaini lil babi dhahirah. Kecocokan dua athar yang datang dari Sa'id ibn Zubair dan dari Ibrahim An-Nakhai ini sangat-sangatlah nampak. Fa inna fihi ma hikayatal man'i min ta'liki tama'im mutlaqa an haula'il ajla'i min sadati tabi'in. Pada dua athar tersebut menceritakan tentang larangan, menyebutkan tentang larangan, barakallahu fikum, larangan tentang ta'liku tama'im mutlaqa, larangan menggunakan tamaim, jimat-jimat secara mutlak, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau yang lainnya, itu semua dilarang. Dan ini insyaallah pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, dengan beberapa alasan yang telah disebutkan oleh para ulama. Datang dari mereka para pemuka-pemuka tabi'in. Mereka adalah min ashabi Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Ma yustafadu minnal atharain. Beberapa faedah-faedah penting yang bisa kita ambil dari dua athar tersebut. Yang pertama, fadlu qata'it tama'im. Keutamaan menghilangkan, memutus tama'im, jimat-jimat dari seorang. Tentunya bil hikmah, dengan cara yang baik. Sebagaimana telah kita lewati pembahasannya. Li'ana dzalika min izalatil munkari wa takhlisin nasi minasyirki. Yang namanya memutus tamaim, menghilangkan tamaim, jimat-jimat pada seorang yang dia gantungkan pada kendaraannya, gantungkan pada anaknya, ini sama saja orang tersebut menghilangkan suatu kemungkaran, yang pertama. Kemudian yang kedua, membebaskan manusia dari kesyirikan, yang mana asyirku merupakan a'zamu dzunub, perbuatan dosa yang paling besar, pelakunya diancam dengan kekal di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, tahrimu ta'liqi tama'im mutlaqa walau kanat minal qur'ani inda jama'atin minat tabi'in. Haramnya menggantungkan tama'im secara mutlak, walaupun tama'im tersebut terbuat minal Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini menurut mayoritas dari kalangan tabi'in. Menurut mayoritas dari kalangan tabi'in. Faedah yang ketiga, hirsus salafi ala siyanatil aqidati anil khurafat. Semangatnya para salaf, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, untuk menjaga akidah, semangat untuk menjaga akidah anil khurafat, dari perkara-perkara khurafat. Ini beberapa fawaid, berapa faidah-faidah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah. Dari sini selesai pula dalam pembahasan bab Ar-Ruqa wa Tamaim. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi Rahimahullah. Qala Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah. Babu man tabarraqa bisajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab, barang siapa yang tabarraqa. Tabarraqa artinya adalah talabul barakah. Terkait orang yang mencari barakah bisajaratin, dengan pepohonan, aw hajarin atau bebatuan, wa nahwihima dan yang semisal keduanya. Pembahasan kita kali ini barakallahu fikum masih ya, atau membahas tentang mencari barokah. Ya, mencari barokah dengan pepohonan, bebatuan dan yang semisalnya. Apa yang dimaksud dengan al-barokah? Kita sering mendengar sing penting barokah, ya. Kalimat tersebut sering kita dengar. Apa yang dimaksud dengan al-barokah? Al-barokah hiya kathratul khairi wa thubutuh. Al-barokah hiya kathratul khairi wa thubutuh. Barokah yaitu kebaikan yang banyak dan terus menerus. Itulah disebut dengan al-barokah. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Barakallahu fikum. Ini arti barokah. Sehingga orang mencari barokah artinya adalah mencari kebaikan yang banyak, setelah itu kebaikan tersebut terus menerus tidak putus. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, biar kita terbayang tentang barakah. Kata beliau, talabul barakah la yakhlu min amrain. Yang namanya mencari barokah tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, an yakuna at-tabarruku bi amrin syar'iyyin ma'lum. Yang pertama adalah mencari barokah dengan sesuatu yang syar'i dan diketahui barang tersebut mendatangkan barokah. Contohnya seperti apa? Mencari barokah dengan sesuatu yang syar'i, sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya adalah mithlul Quran. Contohnya adalah seperti Al-Quran. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran tentang barokahnya Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitabun, Al-Quran adalah suatu kitab yang telah kami turunkan kepada engkau Muhammad, kitab yang penuh dengan barokah. Kemudian beliau memberikan contoh dari sisi mana, ya, atau contohnya seperti apa. Kata Syekh, famin barokatihi, di antara bentuk barokah Al-Quran. Di antara bentuk barokah Al-Quran, anna man akhadha bihi hasala lahul fath wa anqadhahu Allahu bidzalika amnan katsiratan minasyirki. Di antara bentuk barokahnya Al-Quran, barang siapa yang bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada orang tersebut. Ini orang yang serius, bersungguh-sungguh ya, mengamalkan Al-Quran, Allah akan memberikan kemenangan. Dan itu sudah dirasakan oleh salafun salih. Wa min ra'sihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Ya. Sudah dirasakan yang dulunya kaum yang sangat kecil, karena mereka datang dalam keadaan gharib, asing. Pada al-islamu ghariba. Kan gitu kata Nabi. Islam itu bermula datang kondisinya itu asing, yang mengikuti minal du'afa wal fuqara, yang mengikuti menyambut dakwah dakwahnya Rasul dari kalangan orang-orang yang lemah, bukan kalangan ningrat, orang yang memiliki jabatan, atau dari kalangan bangsawan ahlul mal, bukan, tapi dari kalangan masakin wa du'afa. Ya, barakallahu fikum. Tapi tatkala mereka benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah muliakan mereka. Dan orang yang menentang Al-Quran, yang tadinya barakallahu fikum mereka orang yang kuat, Allah hinakan. Barakallahu fikum. Dan juga Allah selamatkan dengan turunnya Al-Quran, banyak sekali orang terselamatkan dari kesyirikan yang merupakan musibah terbesar. Ini salah satu contoh. Contoh berikutnya, wa min barakatihi, di antara bentuk barokahnya Al-Qur'an, annal harfal wahida bi asyri hasanatin. Bahwasanya satu huruf dari ayat Al-Qur'an akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ini akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru amsalih." Barang siapa yang qara'a harfan, membaca harfan, bukan ayatan, bukan suratan, tapi harfan, kata Nabi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 balasan. Falahu ashru amthaliha. Orang tersebut akan mendapatkan 10 balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini busrah, kabar gembira kepada para qurra, pembaca Al-Quran, para hufadul Quran, ya, para penghafal-penghafal Al-Quran, ya, yang mengulang-ulang satu ayat sampai 3 kali, 5 kali supaya hafal, berapa ratus kebaikan yang akan didapatkan. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, ini tadi bentuk barokah yang pertama, mencari barokah dengan perkara yang syar'i ma'lum. Kemudian yang kedua, an yakuna bi amrin hissim ma'lum. Perkara yang his, yang bisa dirasakan dan diketahui. Contohnya mithlu at-ta'lim wad-du'a. Contohnya seperti mengajarkan ilmu, berdoa, dan yang semisalnya. Ini jenis barokah yang pertama, atau ini jenis mencari barokah yang pertama, mencari barokah dengan cara yang syar'i. Dan di sana wa hunaka barakatun batilatun. mencari barokah dengan cara yang salah, yang batil. Contohnya seperti apa? Mithlu ma yaz'umuhu ad-dajjalun. Seperti apa yang diceritakan, yang disangka, yang dianggap oleh mereka para pendusta, oleh para kahin. Contohnya seperti mengatakan anna fulanan al-mayyit alladhi yaz'umuna annahu waliyun anzala 'alaikum min barakatihi, bahwasanya si mayit fulan yang itu seorang wali akan mendatangkan barokah kepada kalian, sehingga manusia datang ramai-ramai berbondong-bondong mendatangi kuburan-kuburan mereka. Ini salah satu contoh. Ya, kita kembali kepada kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Selanjutnya kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatul babi li kitab tauhid. Kecocokan bab yang sedang kita bahas dengan kitab tauhid. Nama kitabnya Kitab Tauhid, pembahasan yang sedang kita bahas orang yang mencari barokah dengan pepohonan, bebatuan dan yang semisalnya. Kata Syekh, annahu istimrarun fi dzikri syirkiyat al-munafiyati li tauhid au kamalihi. Bahwasanya Syekh masih terus-menerus dalam bab ini menyebutkan tentang kesyirikan-kesyirikan yang mana kesyirikan ini akan menafikan, menghilangkan tauhid atau menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya. Dan di antara perkara yang itu termasuk kesyirikan, barakallahu fikum, adalah seorang mencari barokah dengan pepohonan, bebatuan dan yang semisal dengan keduanya. Masyahid, ya, peninggalan-peninggalan, benda-benda kuno dan yang lainnya. Ini min dinil jahiliyati wal musyrikin. Mencari barokah dengan pepohonan, bebatuan ini merupakan agamanya orang-orang musyrikin, agamanya orang-orang jahiliyah. Nanti insya Allah akan dijelaskan, akan didatangkan dalil-dalilnya oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan tabarruk atau tabarruk, yaitu talabul barakah wa raja'uha wa i'tiqaduha. Ya, itu mencari barakah, mengharapkan dan meyakininya. Mencari barakah dengan pepohonan, bebatuan dan yang semisal dari keduanya. Apa itu yang semisal dari keduanya? Wa nahwihima ma asbahahuma. Yang semisal dari keduanya contohnya min buq'atin, tempat-tempat yang dianggap tempat istimewa. Contohnya kata para ulama seperti hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ya orang-orang sufi menganggap bahwasanya kamarnya Nabi memiliki barokah. Nah, kemudian al-magharatin, gua-gua, mencari barokah di gua-gua. Al-qabrin, atau mencari barokah di kuburan-kuburan. Al-mashhadin, al-atharin, ya, petilasan-petilasan, peninggalan-peninggalan orang terdahulu, ya. Ini makna yang semisal dengan keduanya. Artinya larangan mencari barokah itu bukan hanya sekedar dengan pepohonan, bebatuan, tapi Syekh menyebutkan wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.